kita untuk berpisah. Maafkan, maafkanlah aku yang selalu ceritakan air matamu. Mungkin ini saat kita untuk berpisah. Saat nanti kita akan kembali bersama.